sudah kita jelaskan, ini tujuannya adalah untuk memberikan peringatan bahwa apa yang akan diucapkan setelah ini penting. Ketahuilah, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi Anda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan juga bahwa berdoa ataupun mendoakan orang agar mendapatkan rahmat, maka di sini terdapat dua makna. Yang pertama yaitu meminta ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu, dan yang kedua adalah meminta petunjuk agar bisa menghadapi kehidupan setelah ini. Itu apabila ucapan permintaan doa minta rahmat saja. Tetapi apabila diucapkan minta ampunan dan rahmat, maka ampunan maksudnya adalah meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Sedangkan rahmat adalah minta petunjuk akan kehidupan setelahnya. Dan ini menunjukkan, sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, menunjukkan bahwasanya adab seorang syekh, adab syekh kepada penuntut ilmu. Dan ini menunjukkan bahwa syekh ingin menyampaikan kepada kita bahwa ilmu dibangun di atas saling mencintai. Seorang guru mendoakan murid-muridnya dan juga kebalikannya. Ilmu di atas saling dibangun di atas saling mencintai. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang menyudutkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya beliau adalah seorang yang bengis, yang sadis, yang suka membunuh, suka mengkafirkan. Maka ini bantahan bahwasanya beliau mendoakan murid-muridnya yang membaca kitabnya agar senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan sekali lagi, rahmat maksudnya adalah yaitu dia diberikan ampunan oleh Allah atas dosa-dosanya yang telah lalu dan diberikan petunjuk untuk mengarungi kehidupan setelahnya. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya wajib. Wajib sudah kita jelaskan juga secara pengertian ilmu usul fikih. Wajib adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqa. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa orang yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Dengan sengaja secara mutlak, itu namanya wajib. Maka ketika penulis di sini mengatakan wajib, ini berarti kita wajib mempelajari tiga perkara yang akan disebutkan oleh penulis di sini. Ya, wajib mempelajarinya. Siapa yang meninggalkannya, maka dia akan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis mengatakan bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Maksudnya di sini adalah seluruh kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, baik orang merdeka ataupun budak sahaya, baik orang kaya ataupun orang miskin, baik pejabat ataupun rakyat jelata, baik tua ataupun muda yang sudah baligh, wajib baginya atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ingat bahwa asal hukum perintah di dalam Al-Quran, maka hukumnya menunjukkan kepada keumuman, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan inilah yang disebut dengan keadilan dalam agama Islam. Sebagian orang mempermasalahkan tentang emansipasi wanita. Akan tetapi, Islam sudah meletakkan emansipasi wanita, tetapi tepat pada waktu, pada tempatnya, secara proporsional, secara benar. Di antaranya bahwasanya seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, maka diwajibkan untuk mengerjakan segala macam syariat Islam, kecuali yang dikhususkan. Ini ibadah ataupun amalan khusus hanya dimiliki oleh laki-laki, tidak ada perempuan. Seperti misalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka asal hukumnya semua ibadah dan redaksi perintah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, asal hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Seperti misalkan tentang sholat, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ini asal hukumnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak boleh dibedakan hukumnya kecuali jika ada dalil yang membedakannya. Ini permasalahan penting yang antum harus pegang. Ini asal hukum. Asal hukum semua redaksi dalam syariat, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasul, umum, baik laki-laki, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, asal hukumnya umum. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah amalan ataupun ritual kecuali dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan salat, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, asal hukumnya umum kecuali yang dikecualikan, seperti mendirikan salat Jumat. Maka ini khusus untuk laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Laisa 'alal mar'ati wala 'alal 'abidi wala 'alal 'ajuzi wala 'alal mamluki jumu'atun. Tidak ada kewajiban atas wanita, dan orang budak, dan juga anak kecil untuk mengerjakan sholat Jumat. Tidak ada kewajiban. Ya, ini asal hukum, dan ini penting agar kita benar-benar mengetahui bahwasanya Islam itu menjunjung keadilan. Dan ini bantahan kepada orang-orang orientalis yang menyatakan bahwasanya Islam mengukung hak-hak perempuan. Maka kita katakan tidak demikian. Lihat dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 35. Bagaimana Islam menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam perihal beribadah, menggapai pahala dari Allah, menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Az-Zumar, surat ke-33, ayat 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan, laki-laki dan perempuan yang berzikir dengan zikir yang banyak. Telah Allah sediakan bagi mereka, yaitu bagi laki-laki dan perempuan, ampunan dan pahala yang besar. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui tentang keadilan bagi wanita. Akan tetapi, atau kesamaan bagi wanita, ya, kesamaan bagi wanita dengan laki-laki, tapi pada koridornya, pada batasan-batasannya. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah, muslim dan muslimah di sini maksudnya berarti adalah setiap orang yang mukallaf, setiap orang yang mukallaf yang dibebani untuk beribadah kepada Allah. Karena yang tidak dibebani untuk beribadah kepada Allah karena dia belum baligh, dia tidak berakal, dia bukan muslim, maka pada saat itu dia tidak dibebani untuk beribadah kepada Allah kecuali sesudah dia baligh dan kecuali sesudah dia berakal dan kecuali sesudah dia muslim. Meskipun demikian, orang kafir tetap di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan muslim dan muslimah yang dimaksud di sini adalah semua yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Semua yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah, yaitu yang beragama Islam, baligh dan berakal. Ya, wajib dia untuk mempelajari tiga ini. Mempelajari tiga perkara berikut sekaligus mengamalkannya. Taib. Al-ula. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bar'arsala ilayna rasulan. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Yang pertama, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuannya tanpa terkecuali, bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Jadi dalam poin pertama ini saja ada beberapa poin nanti. Allah telah menciptakan kita. Kita wajib mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita bisa kita ambil dalilnya dari wahyu dan dari logika. Bisa kita ambil dalilnya dari wahyu dan dari logika, bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Dan di zaman sekarang dengan adanya sosial media, perkara seperti ini lebih kita pelajari lagi, bahwasanya Allah telah menciptakan kita dengan dalil-dalilnya. Disebabkan kenapa? Karena orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beriman, menyebarkan syubhatnya agar kita murtad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mereka mengatakan, kalau kamu beriman kepada Allah, tunjukkan mana wujud Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, mana wujudnya? Karena akal akan menerima sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata. Ini yang sering dikatakan oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama, yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, ini perkara penting di zaman sekarang agar tidak mudah goyah iman seseorang. Iman yang paling mendasar, Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan kita, bisa kita ambil tadi saya sebutkan dua. Apa? Wahyu dan logika, akal. Wahyu dan akal. Yang wahyu kita ambil beberapa ayat suci Al-Quran. Di antaranya surat Al-An'am ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tin, tsumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian menetapkan ajal bagi kalian dan batas waktu yang telah ditentukan, kemudian kalian meraguinya. Dalam surat Al-A'raf ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Sungguh kami telah ciptakan manusia dari salsal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami ciptakan manusia dari salsalin masnun, yaitu dari lumpur hitam yang diberi buntut. Salsal dari lumpur hitam yang panas yang diberi bentuk. Kemudian lihat lagi dalam surah Ar-Rum ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turab." Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Lihat lagi dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai." Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Ini dalil-dalil dari wahyu, dari ayat Al-Qur'an. Adapun dalil dari logika adalah bahwa manusia tidak bisa mencipta dirinya sendiri. Kita tidak bisa mencipta diri kita sendiri. Karena manusia sebelum keberadaannya, dia adalah tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ada tidak bisa menciptakan sesuatu. Dan kita tidak diciptakan oleh bapak ibu kita, karena keadaan bapak ibu kita juga seperti itu. Dia adalah manusia yang asalnya sebelum ada, tidak ada. Dan sesuatu yang asalnya tidak ada, tidak bisa menciptakan sesuatu. Ya, tidak bisa menciptakan sesuatu. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan kemudian, tidak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Karena setiap sesuatu yang terjadi, pasti ada yang menciptakannya. Tidak akan mungkin gunung setinggi rupa kemudian turun air terjun darinya, kemudian ada pepohonan, kemudian ada bebatuan, ada binatang-binatang, terjadi dengan tiba-tiba. Itu tidak masuk logika. Maka pasti ada sesuatu yang menciptakannya. Dialah Allah. Pasti ada yang menciptakannya, maksud saya. Dialah Allah yang Maha Pencipta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 54, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah, hanya milik Allah penciptaan dan juga segala urusan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi lagi dari logika seperti itu, bahwa manusia adalah zat yang tidak bisa menciptakan sesuatu. Kenapa? Karena dia asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Dan sesuatu yang asalnya tidak ada, dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Bapak ibu kita, nenek moyang kita tidak bisa menciptakan kita, karena mereka pun dari manusia. Ini logika yang pertama. Dan tidak mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin terdapat dalam sebuah daerah, ada kota, kemudian kota tersebut ada sungai-sungai, 1000 sungainya, kemudian kota tersebut ada kabupaten namanya Baritu Kuala, kemudian di Baritu Kuala ada namanya Kelurahan Handil Bakti, kemudian ada Masjid Utsman bin Affan, terjadi dengan sendirinya. Ini mustahil, enggak masuk logika. Pasti ada zat yang menciptakannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat At-Tur ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang Maha Pencipta? Lihat ayat ini baik-baik. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, terjadi dengan tiba-tiba? Mustahil. Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini pun mustahil. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan, "Kada qalbi an yatir." Wadzalika awwalu ma qawqara al-iman fi qalbi. Ketika aku mendengar ayat ini, hatiku, jiwaku hampir melayang. Itulah mula-mula pertama iman menancap di dalam hatiku. Ayat tersebut, surat At-Tur ayat 35. Antum bayangkan baik-baik, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Dan ini dalil logika plus wahyu agar orang-orang ateis paham bahwasanya alam semesta tidak ada dengan sendirinya, tetapi keberadaannya ada dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ngetes pemahaman Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Biar saya puas bahwasanya dalil logika bisa dipahami. Saya ulangi sekali lagi. Dari logika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Maha Ada, Maha Pencipta, yaitu bahwa manusia asalnya tidak ada. Dan sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada tidak bisa menciptakan sesuatu. Manusia tidak diciptakan oleh bapak ibunya, nenek moyangnya, karena bapak ibunya, nenek moyangnya pun asalnya tidak ada. Tidak bisa mencipta. Kemudian tidak mungkin adanya dunia dan seisinya termasuk manusia di dalamnya terjadi dengan tiba-tiba. Pasti ada zat yang menciptakannya. Dialah Allah Jalla wa'ala. Itulah dari logikanya. Diambilkan dari surah At-Tur ayat 35 tadi. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka sang Maha Pencipta? Nah, bisa dipahami dari logikanya? Taib, siapa yang bisa menjelaskan? Nah. Hah? Ada yang bisa jelaskan? Penjelasan? Yang mencoba. Silakan. Ya, barakallahu fiik. Ada yang lain? Yang sebelah sini? Betul. Manusia asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan sesuatu yang asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, ini tidak mungkin menciptakan sesuatu. Artinya manusia tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Begitu pula alam semesta, tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada penciptanya. Maka terbantahkanlah orang-orang yang memakai teori Big Bang, yang mana manusia, bumi ada ledakan besar, kemudian akhirnya menjadi bumi dengan sedemikian rupa. Mustahil. Kenapa? Karena pasti ada yang menciptanya. Tidak mungkin sedemikian rupa perumahan yang indah ini terjadi tanpa ada yang mencipta. Itu tidak masuk akal kita, masuk logika kita, enggak mungkin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada lagi yang menjelaskan? Nah, silakan Pak. Silakan. Silakan. Baik. Ya, ini termasuk daripada logika yang bisa kita sampaikan. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan termasuk penciptaan adalah menghidupkan dan mematikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tidak mungkin kematian datang dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Intinya kembali kepada ayat tadi yang sangat luar biasa, sampai seorang sahabat Nabi menancap keimanan gara-gara mendengarnya. Surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Tiba-tiba datang begitu saja? Ataukah mereka mencipta diri sendiri? Ini tidak masuk logika. Baik, kita lanjutkan. Kita, Allah telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu yang perlu kita pelajari. Allah menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Dan ini adalah akidah seorang muslim, bahwa Sang Maha Pemberi Rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambilkan ayat-ayat dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Baik dalil dari wahyu ataupun dalil dari logika. Yaitu hadis dari dalil dari Al-Qur'an maksud saya. Surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pemberi rezeki tidak pernah terputus, yang memiliki kekuatan yang nyata. Ar-Razzaq beda dengan Ar-Raziq. Allah Subhanahu wa taala sifatnya atau namanya Ar-Razzaq dan juga Ar-Raziq. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Ar-Razzaq disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 58. Kemudian sedangkan Raziq Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam 6 ayat. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 114, surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 20 dan surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 58. Dan surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 72 dan surat Saba surat ke-34 ayat 39 dan surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 11. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Razzaq. Razzaq itu alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra. Dan ini keyakinan seorang muslim, akidah tidak boleh terputus. Ya, akidah itu artinya kullu ma ya'taqiduhu al-insan fi qalbihi wa la yatatarraqu shay'un min ash-shakki aw ar-rayb. Segala sesuatu yang diyakini oleh manusia di dalam hatinya dan tidak ada terbesit sedikit pun di dalam hatinya rasa ragu. Dia meyakini Allah yang mencipta dan Allah yang maha memberi rezeki kepadanya. Maka orang muslim yang berakidah yang benar, dia tidak akan pernah merasa putus asa dengan rezekinya. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq yang maha luas rezekinya, alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra, yang memberikan rezeki kemudian rezeki kemudian rezeki tanpa putus. Ini akidah seorang muslim. Tidak boleh dia putus asa. Dan akidah ini penting, terutama di zaman sekarang yang sebagian besar orang menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki. Saya sering mengatakan, yang menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki, maka dia sebenarnya kurang mendalami dan meyakini kuasa Allah. Kurang mendalami dan meyakini kuasa Allah. Karena kalau seandainya dia meyakini kuasa Allah dengan sepenuh hati, maka niscaya dia tidak akan melegalkan yang haram untuk dia masukkan ke dalam mulutnya. Tidak akan dia masukkan ya harta haram ke dalam rekeningnya, dompetnya. Tidak akan dia berurusan dengan bank ribawi. Tidak akan dia berurusan dengan menjual barang haram. Tidak akan pernah dia berurusan dengan menipu, mengoplos, memalsukan. Kenapa? Karena dia yakin innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah zat yang maha pemberi rezeki tanpa batas. Tidak pernah putus rezekinya. Lihat ayat yang saya sebutkan 6 tadi. Sifat Allah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maidah 115. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikanlah rezeki kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah pemberi rezeki yang paling terbaik. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Cuma manusia terkadang kurang mengenali kuasa Allah, akhirnya kurang yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para ikhwan, maksiat cuma satu obatnya, meninggalkan. Tidak ada konsep lain dalam menghadapi maksiat. Cuma satu, tinggalkan, putuskan, tidak ada lain. Ini akidah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Dalam surat Saba ayat 24, dalil yang lain yang Allah menunjukkan bahwa Allah pemberi rezeki. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Qulillah. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit-langit dan bumi? Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Qulillah. Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita masih ragu meninggalkan yang haram, ulang-ulang ayat ini dalam hati kita. Siapa yang memberikan rezeki di langit dan di bumi? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di samping Allah memberi rezeki, Allah pun menjamin seluruh rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya sebagaimana disebutkan dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 6. Bukan hanya menjamin, wa ya'lamu mustaqarraha, dia mengetahui tempat berdiamnya rezeki tersebut. Wa mustaudaha, dan tempat tersimpannya rezeki tersebut. Kullun fi kitabim mubin. Seluruhnya sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Lawh Al-Mahfuz. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalil dari Al-Qur'an. Semoga kita semakin yakin, semakin kokoh, semakin tabah. Kokoh dengan mencari yang halal, tabah tidak tergoda mencari yang haram. Adapun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu dalilnya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu tentang penciptaan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yajma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, thumma yu'maru bi arba'i kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi syaqiyyun aw sa'idun." Sesungguhnya penciptaan kalian di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, yaitu campuran sel telur dengan sel mani. Kemudian 40 hari selanjutnya sebagai alaqah, sekumpulan darah. Kemudian 40 hari selanjutnya sebagai mudghah, sepotong daging. Setelah 120 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat dan memerintahkan untuk meniupkan ruh padanya dan memerintahkan untuk menulis 4 perkara. Nah, di sini lihat, Allah menjaminnya melalui hadis. Yang pertama, menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya, beruntung ataupun buntung. Ini hadis menunjukkan bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Dalil secara logika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan kita tidak akan mungkin bisa hidup kecuali dengan sesuatu yang menopang kehidupan kita. Mustahil Allah menciptakan kita kemudian tidak menyediakan bagi kita makanan minuman. Ini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan rezeki untuk kita. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kita begitu saja tanpa ada makanan minuman yang bisa menopang kehidupan kita. Kalau begitu ciptaannya akan sia-sia. Ini mustahil. Makanya secara logika bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki, karena Allah Maha Pencipta, maka Allah akan menyediakan makanan minuman yang bisa menunjang ciptaannya tersebut. Bisa dipahami ini? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang hal itu, seperti dalam surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 70. Silakan cek sendiri. Ini para ikhwah. Kemudian perhatikan baik-baik. Ada semacam hal yang menarik hati dalam penjelasan penulis di sini. Ketika kita meyakini Allah Maha Pencipta, maka kita pun tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena Allah pasti menyediakan segala keperluan kita. Ini yang membuat seseorang manusia tidak akan pernah putus asa hidup di dunia. Terus saja dia berusaha. Bayangkan antum burung keluar di pagi hari. Saya pernah diundang ke Brunei, subhanallah. Ada masjid di Brunei itu, dekat tempat saya menginap, ada masjid, di depannya ada pohon. Pohonnya itu luar biasa. Burung-burung, karena pohonnya rindang, burung-burung tinggal di situ. Yang menarik, terjadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Burung-burung itu kalau waktu pagi tidak ada di dalam di pohon tersebut. Karena sebagaimana dalam hadis, dia keluar di pagi hari mencari makan dan pulang di malam hari. Ketika kita ingin sholat maghrib, itu sudah ramai pohonnya dengan kicauan-kicauan burung, membawa makanan untuk dia, bekalnya, dan untuk anak-anaknya. Itu burung. Yang kalau seandainya kita pikir, kita lebih beruntung dibandingkan burung. Burung tidak semua makanan dia bisa makan. Cuma biji-bijian. Dia tidak bisa makan daging. Ya, apalagi soto banjar. Tidak bisa para ikhwah. Ya, nasi kuning, tupat kandangan, lontong, tidak bisa. Dalam artian tidak bisa, makanannya terbatas maksud saya. Tidak seperti manusia. Ya, manusia itu dia omnivora, dia herbivora, dia karnivora. Pemakan tubuhan, pemakan daging, pemakan semuanya sampai asap dimakan. Yang masih asap dimakan, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita lebih optimis dibandingkan burung. Tetapi burung kadang-kadang lebih optimis dibandingkan manusia. Maka di sini ada semacam hal yang menarik hati untuk tetap teguh. Tidak mungkin Allah tidak menyediakan untuk kita rezeki. Lalu kenapa kita mencari yang haram? Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha wa ajalah." Tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya dan batas waktunya. Ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, salah seorang syekh kita, beliau mengatakan ada seorang yang tercebur ke sumur di tanah Arab, ke sumur. Kemudian ditolong bisa keluar. Setelah ditolong, kemudian dijauhkan dari sumur tersebut, ditanya, "Apa penyebabnya engkau jatuh?" Kemudian dia minum, sebelum menjelaskan dia minum segelas air. Selesai dia minum baru dia jelaskan, ternyata tidak sengaja dia jatuh lagi untuk yang kedua dan mati setelah itu. Berarti sisanya apa? Sisa rezekinya segelas air. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Lalu kenapa kita takut? Sehingga kita takut meninggalkan yang haram. Nah, ini pelajaran menarik ketika penulis mengatakan sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Selama Allah yang menciptakan kita, jangan takut dengan rezeki. Allah yang menjamin. Maka carilah rezeki yang halal dan jauhkan yang haram. Sampai di sini kajian kita jauh dari ekspektasi yang saya inginkan. Saya ingin sampai dalilnya, tapi enggak cukup waktunya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya punya teman yang suka menasihati orang, tetapi dia tidak mengamalkannya. Dan apakah kita boleh membantahnya? Maka jawabannya, jangan membantahnya, tetapi dinasihati lagi. Ikhwah sekalian, seorang muslim itu mengenal sistem namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Itulah yang disebut dalam hadis Rasul, ad-dinun nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat, yaitu pemberian kebaikan kepada orang lain. Si A menasihati B, sedangkan si B, si A tidak mengamalkan nasihatnya sendiri, maka si C menasihati A. Ya, seperti itu semestinya. Dan kalau seandainya si A menasihati B, maka si B semestinya terima. Jangan sampai yang ada adalah biasanya orang-orang yang hatinya kadang-kadang kotor, susah menerima nasihat. Si A menasihati B, B mulai mencari-cari kesalahan B. Apa salahnya itu? Ya, tidak. Semestinya B menerima nasihat kalau seandainya memang benar dan tepat pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-izzatu bil ith." Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah, tumbuh rasa sombong menolak kebenaran, tumbuh rasa sombong untuk melakukan dosa. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan paling enak itu ngaku salah. Ya sudah, saya salah, mau apa? Ya, apakah kemudian menjadi pembenaran? Ya sudah, ngaku salah, selesai. Ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadi fil batil. kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus di dalam dosa dan kebatilan. Wajar manusia salah, wajar manusia melakukan kesalahan. Dan sering saya ucapkan bahwasanya al-khata'u mulazimun lil insan min Adam. Kesalahan itu senantiasa melazimi manusia dari mulai Adam melakukan kesalahan. Adam. Tetapi yang paling penting setelah dia bersalah, apakah dia bertobat atau tidak? Itu yang paling penting. Ya wallahu a'lam. Apakah boleh perempuan sholat Jumat? Boleh, tetapi tidak wajib. Boleh, tapi tidak wajib. Kalau mereka, kalau seorang perempuan ikut sholat Jumat, gugur kewajiban sholat zuhurnya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada dua orang dalam jamaah masjid tidak saling menegur, saling bermusuhan, sholat sering berjamaah? Bagaimana pandangan Ustaz? Maka jawabannya saling memaafkan. Apa ngalihnya subhanallah. Saling memaafkan. Dan saya pesan, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan membalas dendam di akhirat. Pegang itu baik-baik. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan nanti menuntut di akhirat. Kan ada orang, ayo aja sakiti aja terus. Ada ngikam kena di akhirat, kutuntut ngikam. Ya. Boleh dia seperti itu, boleh. Tetapi memaafkan di dunia lebih utama. Dalilnya apa? Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Maukah kalian wahai orang beriman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika kalian memaafkan saudara kalian yang telah berlaku, yaitu ikut menyebarkan berita dusta tentang berzinanya Aisyah radhiyallahu anha dengan Sufyan bin Mu'athal As-Sulami, kalau kalian maafkan orang-orang tersebut, maukah kalian diampuni dosanya? Diampuni dosanya. Kemudian juga wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dan Rabb kalian. Di akhir ayat Allah mengatakan iddatul muttaqin. Yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mereka yang bertakwa? Yang memaafkan dan berlapang dada. Memaafkan lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di akhirat. Ya. Maka saya, dan kemudian para ikhwan, kadang-kadang permasalahan manusia wajar saling bergesek-gesekan, tetapi kita mempunyai agama yang mengatur bagaimana tata cara bermuamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak boleh dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza, salah seorang berpaling ke sana, yang lain berpaling ke sana, tidak boleh. Dan biasanya permasalahan-permasalahan seperti ini adalah permasalahan-permasalahan yang ringan. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga Allah menjaga Anda dan keluarga Anda, amin, dan yang juga mendoakannya. Apakah seseorang dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an hadis termasuk dimudahkan rezekinya? Maka jawabannya para ikhwah, perhatikan baik-baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Imam Ibn Utsaimin, para ulama mengatakan fihi dalilun ala annal ibadah min talabir rizq. Di dalamnya terdapat sebuah dalil bahwasanya ibadah termasuk daripada usaha mencari rezeki. Meskipun tatkala seseorang beribadah bukan tujuannya untuk dunia, tapi kalau dia ahli ibadah, niscaya semoga dimudahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Takwa mendatangkan rezeki dan solusi dalam kehidupan. Takwa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sama dengan pertanyaan ini, ya, menghafal Al-Qur'an dan hadis tujuannya diikhlaskan niatnya, bukan untuk mendapatkan rezeki tetapi ingin beribadah dengan menghafal Al-Quran dan menghafal hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Bolehkah menerima hadiah dari atasan bos kita? Boleh. Ya, karena hadiah dari atasan boleh. Yang tidak boleh adalah hadiah dari bawahan, yang disebut dengan gratifikasi. Itu sogok. Dalam bahasa hadis riwayat Imam Ahmad, hadayal ummal, hadiah para pekerja. Hadayal ummal hulul, hadiah para pekerja adalah seperti harta rampasan yang belum dibagikan dan diambil duluan. Dan itu dosa besar. Kenapa? Karena ketika pekerja dia mendapatkan hadiah, nanti dia akan berlaku tidak profesional dan proporsional. Seorang perawat di rumah sakit diberikan tips oleh keluarga pasien atau oleh si pasien. Maka ada dua pasien dalam satu kamar. Yang satu memberikan tips kepada perawat, yang satu tidak. Yang satu diperhatikan ininya, yang satu tidak dibiarkan. Kenapa? Yang satu tidak memberikan tips. Akhirnya tidak profesional. Ini penyebab dilarangnya menerima hadiah dari bawahan. Bolehkah bertanya kepada atasan kita apakah hadiah dari yang halal atau yang haram? Asal hukumnya halal. Ya, jangan terlalu suudzon kepada orang lain. Udah terima saja, kenapa menyulitkan diri sendiri? Allah juga memberi rezeki kepada orang kafir padahal mereka tidak pernah bersyukur kepada pemberian Allah tersebut. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ini sebenarnya pertanyaan dan pernyataan membuat kita semakin yakin dan tidak pernah putus asa atas rezeki kita. Semakin yakin dengan yang halal. Jangankan orang muslim, orang kafir saja diberikan rezeki oleh Allah. Lalu Ustaz, jawabannya bagaimana? Kok orang kafir diberikan rezeki oleh Allah? Itu termasuk daripada tanda kuasa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, dan sebelum tetapi ingat, dan juga harus diperhatikan bahwasanya ketika orang kafir mendapatkan rezeki, harta melimpah ruah, bahkan itu menunjukkan bahwa rezeki dan harta dan dunia bukan ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, ma syariba minhu kafirun syarbata ma, maka niscaya orang-orang kafir tidak akan pernah meminumnya walau satu teguk air saja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf waktunya tidak cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.